Dut, mandi ya. Hari Jumat Kliwon nih. Yo, sini yo. Mau enggak lu nulungin? Tulung apaan? Burung gue pegangin. Mau dimandiin nih? Di oga ah. Jangan dong ngerepotin. Repot apaan? Repot ngejemur deng-deng. Yuk, tulungin dong nih, berontak lu nih. Ah, lagi repot. Dimandiin kan nih ah. Deng-deng gak usah dijemur, kagak dicuci juga gue doyan. Dicuci kagak dijemur, lame-lame ntar berjamur. Jamur juga jamur terik, enaknya kalau disemur. Jamur terik biar burik, kagak lupe seumur-umur. Ya nyok dong ya, burung gue pegangin. Ah, oh gak ah, mendingan dilepasin. Ya dilepasin, kan dia mencrok di wongan orang loh. Pengen tahu dia mencrok sembarangan. Ntar gue jepret. Abang, burung sakti, berkutut dari Majapahit. Banyak dikurung tar dia mati, lepasin deh sebentaran. Burung dari Majapahit, berkutut yang sangat sakti. Banyak dikurung tar dia sakit, lame-lame bisa mati. Ya nyok dong ya, burung gue pegangin. Ah, oh gak ah, mendingan dilepasin. Ah, udah dipotong aja deh tuh burung ah, repotin orang aja. Ya, lo gak menesel, Badut, nasib lo lagi.